Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, kantor Konjen Indonesia Jeddah diamuk masa ribuan TKI yang merasa dipersulit pengurusan dokumennya dan dibuat antri berjam-jam. Satu TKI meninggal akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap mengantisipasi lonjakan pengurusan dokumen seiring pengumuman pemerintah Arab Saudi yang memberikan pemutihan untuk orang asing yang telah overstay di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Pak Siswono, apa komentar Anda soal ini? Kita sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Konsulat Jenderal RI di Jeddah yang telah mengakibatkan satu orang TKI meninggal dunia. Tetapi bukan hanya itu yang kita sesalkan, bahwa sebagai suatu negara besar, kita menyaksikan bahwa ada ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia melewati waktunya, overstay. Banyak di antaranya disebut dalam kategori ilegal. Ini sangat disayangkan. Dan semestinya kedutaan besar itu mengetahui persis kondisi seperti itu karena perlu melakukan penelitian mengenai hal-hal tersebut. Demikian rupa sehingga ketika pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan fasilitas pemutihan terhadap mereka yang datang dianggap sebagai tinggal di Saudi ilegal dengan waktu yang terbatas, mendadak sontak ribuan orang mau mengambil fasilitas itu ke kedutaan dan dahulu ke konsulat jenderal di Jeddah. Dan sangat disayangkan konsulat dan kedutaan tidak mengantisipasi jumlah itu. Bahkan menurut berita yang saya dengar, yang rencananya pagi diundur ke sore, ribuan orang menunggu berjam-jam. Ini juga menunjukkan bahwa sense of public service, pelayanan kepada publik itu begitu rendah. Amat sangat disayangkan. Kita berharap bahwa ini satu pelajaran mahal yang jangan sampai terulang kembali. Karena di negara orang ini merupakan suatu tontonan, window display. Bagaimana kita mengelola negara kita dan bagaimana kita melindungi, menjaga dan melayani warga negara kita. Ini benar-benar memalukan bagi Indonesia di mata luar, karena kita tahu yang di Saudi itu yang datang dari berbagai negara ada tinggal di sana, dan banyak sekali konsulat jenderal dan kedutaan dari negara-negara lain juga ada di Jeddah. Yang seperti ini amat sangat memalukan. Demikian Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Saya Wendy Lim.